بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وعن البراء saking Barok ibn Azib, Barok bin Azib radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Al Barok ngendika ngeten kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku marbu'an wong kang sedengan sedengan dedeke sedengan dukure boten dhuwur tenan ya boten cendhek dia kanjeng Nabi tapi cenderung tinggi kanjeng Nabi. Nah, jadi gak cendek yo gak dhuwur. Dhuwur tenan yo elek, cendek yo dadi ini pentet kan nggih. Kanjeng Nabi itu sedengan cuma condong ke arah tinggi niku Rasulullah. Qala walaqad ra'aituhu lan yaktine teman-teman ningali sapa ingsun ing Rasulullah. Lan yaktine teman-teman ningali sapa ingsun ing Rasulullah. Ndi luki kan suwiti? Oh iya. Bu idik-idik kok Mas. Ah, oh. Oh idik-idik. Lan yektine ningali sapa ingsun ing Rasulullah fi hullatin. Ele ndi arepa tetep koyo wong. Mardi-mardi mana mana? Hah? Mana? Nembe wudu. Amone mau lapo. Jadi ngaji itu kok disik. Ya, carane ku ngene sik. Cocok baru teko, baru turu-turu-turu-turu-turu. Orang ngono carane ngaji. Teko disik sing ngaji ngenteni ngono carane ya. Iku etikae koyo ngono. Walaqad ra'aitu lan yektine teman-teman ningali sapa ingsun ing Rasulullah fi hullatin ing dalem pakaian. Hullah iku pakaian sak setel. Ya atas bawah itu jenis hullah. Hamro akang abang loh, Kanjeng Nabi menggunakan pakaian yang merah. Merah gak apa-apa wis abang ngisor dhuwur abang. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kala yo mek sampean lihat pantes orae ngoten mawon karo sampean dhewe kanggo kulite sampean cocok apa ora pakaian merah. Kanjeng Nabi pakaiannya merah, kadang memang tapi kebanyakan pakai putih. Gala Kanjeng Nabi kadang pakai sorban berwarna hitam. Orang-orang Syiah itu sorbannya hitam-hitam. Kanjeng Nabi kadang pakai sorban berwarna hitam, tidak masalah. Gala maroa itu orang ningali sapa ingsun, orang weruh sapa ingsun, syai'an ing sesuatu kotu. Ing dalam zaman kang wis kelewat ahsana ing wong kang luwih bagus minhu tinimbang Kanjeng Nabi. Dadi dawe Barok Kanjeng Nabi orangnya agak tinggi, maksudnya ya tidak pendek, tidak terlalu tinggi, sedengan, memakai pakaian berwarna merah atas bawah merah. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih ganteng daripada Kanjeng Nabi. Lho nek wong ganteng pakaiane opo ae ya tetep ganteng. Nggih. Opo ae pakaiane tetep ganteng. Tapi nek wong kadang itu gantenge krana pakaiane. Ngoten kadang orang kadang ngoten. Tapi kadang orang itu gantenge bukan krana pakaian, pakaiane iso dadi apik mergane sing nganggo apik. Ngono dadine. Kadang pakaian Nabi sing nganggo sampean ya. Padha wae. Mutafaqun alaih. Ngaten kan nggih. Maka Kanjeng Nabi apapun yang dipakai selalu tampak pas karena memang orangnya ganteng, opo-opo wis pas ngoten niku. Muttafaqun alaih. Ada yang mengatakan yang dimaksud Kanjeng Nabi memakai pakaian warna merah itu yang bergaris-garis merah. Tidak merah apa cara wong Jawa itu merah tok, merah apa murni merah. Nek cara bahasa Arab ahmar alqoni. Jadi merah pokok merah tok gak ono apa-apa nih. Nek cara pendapat lintu dikatakan Kanjeng Nabi pakaiannya merah itu merahnya itu garis-garis sih. Jadi pakaiannya Kanjeng Nabi bergaris-garis merah. Cuma kat nek Imam Syafi'i mboten. Lah wong dawuhe pakai pakaian merah kok garis-garis merah. Iya pakaiannya ya merah. Maka Imam Syafi'i mengatakan boleh tidak makruh memakai pakaian yang berwarna merah. Murni merah, tidak ada campuran apapun. Tidak apa-apa. Khususnya zaman dulu teknologi masih belum ada gandeng-gandeng pakaian nih. Sik warnane apa jenenge satu pakaian banyak warna jarang sekali. Berarti sangat pas dawuh Imam Syafi'i memakai pakaian merah menyala. Enggak ada selain warna merah enggak apa-apa. Mbon enak kan iki nggih. Ah niku. Enggak ono kemakruhane memang memakai pakaian apapun enggak ada. Cuma ada yang mengatakan kalau setiap selalu memakai pakaian hitam itu warnanya kalau warna hitam selalu hitam terus itu makruh katanya demikian Allah alam. Hitam tok nek hitam itu ada yang mengatakan nek terus-terusan hitam terus yang dipakai dihukumin apa makruh lah nek songkok hitam biyen. Kala wa an Abi Juhaifah lan saking Abi Juhaifah. Rupane Wahbi bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ngono. Kala ngendika sinten Wahab. Jadi yang terbaik pakaian warnanya apa? Putih. Dan dibentuk model apapun terserah. Yang penting warnanya putih. Enggak harus pakai jubah, ngoten nggih. Enggak harus pakai jubah seperti orang Arab. Yang penting warnanya putih. Yang cocok bagi sampean pakaian koko, pakaian hem terserah wis. Model baju bagaimanapun yang penting warnanya putih. Wa Nabi Juhaifah talan saking Abu Juhaifah rupane Wahbi bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abu Juhaifah, ada enggak apa namanya batik putih, Chris? Nah, ada. Ada murni apa ada campuran-campurannya? Ada campurannya ya, nek putih tok gak ono batik ya. Batik putih polos ya, itu batik jenenge. Kala radhiyallahu anhu kala ketika sinten Abu Juhaifah. Kau itu batik sendiri apa dagang? Batik sendiri. Ada pabriknya. Kau bisa batik berarti? Oh belum. Kala ketika sapa Abu Juhaifah. Ra'a itu ningali sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah ing dalam Makkah. Wa huwa utai Kanjeng Nabi iku bil abtahi ing dalam daerah Abtah. Muhassib utawa dijenengi Batha. Batha Abtah padha ni. Muhassib sami. Fi kubatin ing dalam Kubah. Kubah itu kalau sekarang kemah. Fi kubatin ing dalam kemah. Rumah terbuat dari kemah. Zaman dulu hotel-hotel jarang. Sehingga kalau perjalanan jauh pakai onta lagi itu kan memakan waktu yang lama. Onta kan larinya ya nggak seperti kuda. Sehingga dalam perjalanan membutuhkan apa tempat menginap darurat. Ya pasti harus membawa tenda. Ya, perkemahan itulah ini yang dimaksud kubah nomor ini tenda nih tenda kemah nih kaani lahu kang kadue Kanjeng Nabi hamroa kang abang lu kemai rupo abang rumah kemahnya warnanya merah. Min adamin sangking kulit. Min adamin sangking kulit. Kala min adamin sangking kulit. Kulit yang sudah diwarnai merah. Fahoroja mongko. Kala fahoroja mongko. Kala mongko metu sapa Bilalun Bilal metu saking kemah kemah Kanjeng Nabi biwaduihi kelawan air wudune Kanjeng Nabi. Air yang menjadi sisa wudunya Kanjeng Nabi. Famin nadihin wana ilin. Kala ngoten nggih. Famin nadihin wana ilin. Nadihun napa nadihin? Nadihin nggih. Kala famin nadihin wana ilin. Famin nadihin mongko sangking wong kang. Famin nadihin mongko sangking wong kang. Kala famin nadihin mongko sangking wong kang. Neles-nelesi. Neles-neles di badane kelawan air wudhu Kanjeng Nabi. Kala wana ilin. Kala wana ilin. Jadi nek nadihin itu neles-neles di awake. Wana ilin lan wong kang neles-nelesi pakai hartane, ngaten. Wana ilin lan wong kang neles-nelesi hartane, ngaten maknane. Kanjeng Nabi berada di dalam kubah kemah, Bilal masuk membawa air wudu Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi wudu, air wudunya kan yang tersisa itu diwadahi sama Bilal. Jadi air yang sudah menyentuh badan Kanjeng Nabi yang berojok-berojok niku diwadahi. Lalu dibawa keluar. Wah, sahabat rebutan. Ya, ada yang mau ngambil untuk badannya, ada yang mau ngambil untuk hartanya. Ngoten niku ngambil barokah saking air wudu yang telah digunakan oleh Kanjeng Nabi, air yang telah menyentuh badan Kanjeng Nabi. Ngoten. Fa kharaja mongko medal sinten annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi lan iku tetap ing atase Kanjeng Nabi. Irfan Hidayat nih. Ono ngaji gak Irfan? Hah? Tadi gak ada terusan, gak terusan. Galau alaihi lan iku ing atase Kanjeng Nabi. Nanda. Ada. Ngajar. Ngajar. Hah? Ngajar apa kan? Pakaian ngajar. Gala hulatin. Walaihi lan iku ingatasi Kanjeng Nabi hulatun utawi pakaian hamro'u kang abang. Kaani kaya-kaya ingsun. Iku anduru ningali sapa ingsun. Ila baya disakaihi marang putih kentol luruni Kanjeng Nabi. Ngerti kentol nggih? Betis. Ila baya disakaihi marang apa iku jenis putih betis Kanjeng Nabi. Gala jadi Kanjeng Nabi putih memakai pakaian warna merah cocok. Nggih. Yeah. Wetoke malah kewanteng. Nah, ireng boten cocok nih. Kala fatawad doa mongko wudu sinten Kanjeng Nabi. Wa adzana lan adzan sapa Bilalun Bilal. Faja'altu mongko tumandang sapa ingsun iku atatabau niti-niti neliti sapa ingsun fahu ing mulute Bilal iki Asmaul Khomsani fahu ing mulute Bilal tamrin mana gak ngaji tamrin sakit sakit apa tamrin demam ingin pulang ah oh dari kemarin sore jadi aku kepengen wangsul ngono jadi fahu ing mulute Kanjeng Nabi mulute sinten Bilal tak delok hahuna ing dalem kono wahahuna lan ing dalem kono dadi merot-merot ngoten dadi pas adzan ayo la sholat ngono miring rono lha ngoten niku lho maknane ya ya kulo ngendika sapa Bilal yaminan ing dalem arah tengen wasimalan lan arah kiwa ngendika ngene hayya ala sholat hayya alal falah ngono ya. Jadi pas niki noleh-noleh, hayyana sholah. Ngono niku noleh ya, ngono carane. Koyok nyeluk wong, kan niki hayya mari melaksanakan sholat. Itu maknane hayya ala sholah. Jadi sing di koyok sama nyeluk wong, hayya ala sholah. Ngono niku carane ada ojo men. Kok aku robot ngadeng ngono. Jadi pas miring ini pas apa jenenge nah, ke kanan kiri niki pas hayalah sholah hayal falah sumaruki zat nuliden tancepno ditancapkan lahu krono Kanjeng Nabi opo anazatun opo tongkat tongkat kecil kala opo anazatun opo iku jenenge tongkat kecil fatakod dama mongko maju sinten Kanjeng Nabi fasolah mongko sholat sinten Kanjeng Nabi ya muru hali lewat baina yadaihi ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi opo al kalbu asu kala opo al kalbu asu wal baina yadaihi ing dalem ngarepe Kanjeng Nabi opo al kalbu asu wal himarulan keledai lala wal himarulan keledai la yumna'u ora dicegah apa iku jenenge kala apa kalbulan himar ora dicegah apa kalbulan himar mutafakun alaih dadi ngene maknane jadi Kanjeng Nabi mau sholat lalu di depan Kanjeng Nabi ditancapkan tongkat kecil ya ini sebagai pembatas antara tongkat dan orang yang sholat enggak boleh dilewati kalau di depannya tongkat ya keayang ke arah kiblat ini boleh sampai lewat makanya kuda apa anjing lewat keledai lewat ya tapi tidak antara tongkat dan Kanjeng Nabi di depannya nopo tongkat tidak masalah jadi kalau ada orang sholat ya menghadap tembok antara sampean antara orang itu dan tembok tidak boleh dilewati karena temboknya menjadi satirnya menjadi sutrohnya itu caranya. Nek sajadah ya sajadah. Berarti nek ngarep sajadah yang sal punan. Paham nih? Niku caranya. Nek ganti sajadah garis kacang digaris. Red ya nih. Nah berarti antara garis dan orang yang sholat tidak boleh deh melewati. Kala al anazatu tay anazah bi fathinuni halik kelawan fathinun. Iku nahul ukazati iku sepadane tongkat. Wa an abi rimsata lan saking abi rimsah rupani rifa'ah at-taymi rifa'ah radhiyallahu anhu kolang diko sinten abu rimsah ngediko ngeten ro'a itu ningali sopo ingsun rasulullahi ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam gala alaihi lan hali iku ingatasi Kanjeng Nabi lan hali iku ingatasi Kanjeng Nabi saubani utawi pakaian loro saubani utawi pakaian loro akhdoroni kang ijo karuni Kanjeng Nabi memakai dua pakaian berwarna hijau nih hijau itu termasuk pakaian ahli surga oh ngene Nek engko sing ijo rapi, oh pas ijo kaya ijo ijo godhong. Ora apa-apa, sing penting warnane napa? Ijo. Kula seneng nek warna ijo karo warna putih. Kula seneng banget nih. Gala rawahu Abu Dawud. Nek duwe pakaian ijo, sarung ijo kate tak kekno wong iki eman ngono kene sawen kalau walaupun lawas ora tak kekno. Gala akhdaroni rawahu Abu Dawud. Wa Tirmidzi bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih. Remenane Kanjeng Nabi ning putih hijau niku. Makane ulama-ulama niku serbane ijo dislempang nawa tetep wis pakai ijo. Kalau an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah seduhne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dakhala mlebet sinten Kanjeng Nabi iku dakhala mlebet sinten Kanjeng Nabi gala yauma fathi Makkata ing dalem dinane penaklukan Mekah ing dalem dinane kala penaklukan Mekah ing dalem dinane penaklukan Mekah wa alaihi lan iku ingat asri Kanjeng Nabi imamatun utawi sorban sauda ukang ireng ali make sorban warna hitam oh berarti songkoan ireng iku gak opo-opo lho merkane Kanjeng Nabi nanti sorbanan pakai hitam kira-kira songko ireng iku padha karo sorban opo ora nek padha penak wis dadi sampean songkoan ireng diniati nganggo sorban nek songkok putih iso nek nang kitab songkok putih iku padha karo serban. Mungkin nek sing ngarang wong Indonesia mungkin iso ngomong songkok ireng ya padha karo serban. Makane Kanjeng Nabi serbane menggunakan warna hitam. Jadi niki peci ini lho, peci putih niku disebutaken nang kuliah niku padha karo sorban. Sehingga nek nggo songkok putih iku berarti padha karo pakai sorban. Salate ganjarane 70 daripada enggak pakai sorban. Ngono wae diniati nek songkan putih, diniati pakai sorban. Ngono nek salat ganjarane 70 kali lipat daripada tanpa memakai sorban. Gala ya kemungkinan sama ya koyo. Ndak harus sokok warna putih, hitam ya bisa. Nek blangkon piye? Ya. Islam Nusantara iki jenenge. Rawahu Muslimun. Kala riwayat no ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Kala wa an Abi Saidin rupane Amr bin Huraisin radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Amr, kaani kaya-kaya ingsun iku anduru ningali sapa ingsun. Ila Rasulillahi marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi lan iku ing atase Rasulullah imamatun utawi sorban. Wa alaihi lan iku ing atase Rasulullah imamatun utawi sorban sauda'u kang ireng. Nah, iki jenenge make sorban hitam. Qad arho teman-teman nglembrehno sinten Kanjeng Nabi. Tarafaiha ing pucuk loro ne sorban. Tarafaiha ing pucuk lorone sorban diklembrehno baina katifaihi ing dalem antarane pundak lorone Kanjeng Nabi ing dalem antarane pundak lorone Kanjeng Nabi jadi ini sorbanan ya nah, diletakkan di sini apa namanya kelembrehan ini kuwi ujung-ujung sorban. Nah, ini Rasulullah demikian rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem suwijine riwayat lahu kang kadhe Muslim utawi dawuh anna Rasulullah. Seduhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku khotoba midatuni sinten Rasulullah. Anna saing menungso Wa alaihi lan iku ingate si Rasulullah imamatun utawi sorban sauda ukang ireng. Kanjeng Nabi pidato memakai sorban berwarna hitam. Kalau an Aisyah talas agi Aisyah radhiyallahu anha. Salat ngendika sinten Aisyah kufina dikafani sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin ing dalam telu piro-piro pakaian bidin kang putih-putih, tiga lapis pakaian yang berwarna putih. Ini nunjukno sunai kafan warnane putih. Sahuliyatin kang bongso deso sahul. Ini berarti ditenun di daerah sahul. Nah, min kursufin kang sangking katun. Laisa oraono iku fiha ing dalem salasati aswabin. Opo komisun opo baju kurung wala imamatun lan ora serban. Gala. Jadi gak ono serbane. Wong lanang iku sing api. Kafan itu tiga lapis tanpa digunakan menjadi sorban juga baju kurung. Berarti murni tiga lapis pakaian tanpa dijahit. Iku nek kafane wong lanang. Nek wong wedok ditambah kudung barang. Iku. Gala. Nek cara wong lanang ditambahi tiga lapis ditambahi baju kurung, tambahi sorban ya ora apa-apa. Cuma sing apik cuma tiga helai ini. Tiga helai kain. Oke persiapan kok nggih. Gala persiapan mati. Laisa fiha komisun wala imamatun muttafaqun alaih. As-sahuliyah. Utawi sahuliyah bi fathis sini kelawan fathai sin wa dhammiha lam dhammai sin wa dhammil ha'i lam dhammai ha' al-muhmalataini kang dikosongno karune saking titik iku siabun piro-piro pakaian tun sabu kang dinisbatno opo siap iku siabun piro-piro pakaian tun sabu kang dinisbatno opo siap ilah sahulin marang deso sahul ya kaya gini batik Solo, batik Jogja ya kaya ngerti ini jenis batik Tuban, Pekalongan nah ngerti ini podo nih, ini pakaian sahul. Nah, kala koryatin rupane deso bil yamani ing dalem yaman. Kala wal kursufu te kursuf iku al kutnu iku katun wa anhalas lagi Aisyah. Kala ngendika sinen Aisyah kharaja metal sinen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata ghadatin ing dalam suwijine isu di pagi hari suatu pagi Kanjeng Nabi keluar wa alaihi lan iku ing atase Kanjeng Nabi mirtun utawi mirtun amun kemul kemul tau kemul ya kala mirtun murahalun murahalun kang digambari sekeduk. Murahalun kang digambari sekedup. Ngerti sekedup? Sekedup itu tempat duduknya orang yang naik onta. Kadang seperti kubah. Nah itu, seperti kubahnya sekedup. Itu diletakkan di atas onta. Nah, diletakkan di atas onta supaya kalau ada angin tidak kanginan, ono panas gak kepanasan, ono hujan gak kehujanan. Itu jarang kalau di Mekah hujan kan ya. Yang penting terhindar dari nopo panas. Kala murahalun kang digambari sekedup min sya'rin sangking wulu sangking rambut aswada kang ireng ruahu muslimun. Almirtu telafat mirtu iku bikasril mimi kelawan kasroimim. Wawo temir tu iku kisah un kemul Wal murohalu te lafat murohal iku bilhai kelawan ha'al muhmalati kang den kosong no sangking titik. Wau te murohal iku alladhi pakaian fihi kang iku ing dalam alladhi suratu rihalil libili utawi gambare piro-piro sekedupe unta. Wayau te rihal iku al akwaru podo akwar iku maknane nopo sekedup. Ya Rabbana anta rafna bi annana kadarafna wa annana asrafna.